ku kurang juga fana. Silih berganti takkan abadi. Tak usah engkau sesali. Semua sama di hadapannya. Tak ada yang beda-beda. Terima kasih. JP27 Lifetech, terima kasih.